Sederhana sekali penampilanmu hari ini, masih terlihat cantik, oh gadisku pujaan hati. Bedak gincu yang biru kini tak pernah kau pakai lagi, oleh hidungku baunya minyak wangi. Hidungmu yang mancung seperti gadis Eropa, dan matamu yang sayu seperti gadis Jamaika. Tapi sederhana sekali penampilanmu hari ini, masih terlihat cantik, oh gadisku pujaan hati. Bedak gincu yang biru kini tak pernah kau pakai, sayang. Kau matang, asli Indonesia. Bedak gincu yang biru kini tak pernah kau pakai lagi, dan tak tercium oleh hidungku baunya minyak wangi. Hidungmu yang mancung seperti gadis Eropa, wow. asli Indonesia. Yang